dunia mata wa khairu mataiha marmatus solehah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Oke, terima kasih. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Matur nuwun, terima kasih. Setiap keindahan yang tanpa perhiasan dunia, dress and go. Terima kasih bos, matur nuwun. Spesial untuk ibu-ibu yang di depan. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua perhiasan. Matur nuwun bos, asik. Matur nuwun, terima kasih. Asik, keras eto. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Asik. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan dunia. Namun semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata itulah perhiasan, perhiasan terindah. Oke, matur nuwun atas bunga-bunga sosialnya.